Enggak adaan. Oh, mereka. Oh, segantemik. Gimana tadi udah mendapatkan penjelasan daripada mentor masing-masing? Kita buktikan sekarang. Kalau ada yang enggak tahu, mentor disalahkan. Alhamdulillah. Nila Kandi Hanifah Lazuardi. Mal muradu min kalimah wallamu adnaha limuntahaha. Siapa mentornya? Adnaha maksudnya apa? Sob, dilempar ke sesama akhwat. Kalau enggak kasihan sama tutornya, jawab. Adnahal insan. Apa? Lam itu adnahal insan. Lisan. Adnahal lisan. Limuntahaha itu. Adnahal lisan. Yang mana tuh adnahal lisan? Atas ini ininya. Silahkan, Teh Isma. Masya Allah. Hafatay al-lisan. Bas? Ma'asanayal ulia. Ada yang mau menyempurnakan dari Iwan? Sob, ya silakan, Jang. Adana hata tulisan ilang muntah alasan. Tamam, barakallahu fiik. Tutornya siapa? Iwan. Adana hafat lisan ila muntaha atau ila muntaha lisan. Kalau hanakil ala itu bukan makhrajnya. Dia nanti di apa? Bukan makhrajnya. Makhraj utama dari lisan dia. Di muntaha lisan atau muntaha lisan. Iya, ila muntaha lisan, ila muntaha hafatul lisan. Semuanya kan berujung di ini. Di yang tadi itu. Yang ujung. Iya. Pokoknya di poin. Iqbal Azkia, di mana makhraj to? Barakallahu fiik. Dalilnya apa? Barakallahu fiik. Masyaallah. Akhwat. Sarah. Bagaimana kita membedakan antara waw, ba dan mim? Makhrajnya di mana? Dan bagaimana kita membedakannya? Makhrajnya dulu di mana? Syafatain. Nah, terus yang membedakan antara mereka bertiga apa? Ya, ada teman akhwat yang lain membantu. Satu. 3 2 1. Ah, Fitri kena. Jangan malu-malu ya. Iwan enggak ngelihat kok. Silakan yang Iwan. Dilempar aja dah. Mumu. Yang membedakan antara wawu, ba, mim, apa? Kalau wawu bin limam, kalau ba bi itbaq syafatain, kalau mim bi itbaq syafatain ma'a istiraq makhrajul khayshum. Itu. Sebutkan dalil, ngacung aja ya yang bisa. Sebutkan dalil yang mengatakan bahwasanya qaf itu makhrajnya di aksal lisan. Ya, silakan. Aksal lisan fauqu. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Karena saya ada. Najmu. Terakhir ya. Sebutkan huruf-huruf far'i. Huruf-huruf far'i yang 8. Ya, sok. Harus ditunjuk kayaknya Ahwat ini. Neneng Atrida. Dibaca-baca. Jangan dibaca. Satu. Hamzah tasil, terus. Contohnya. Sip, terus. Ya musyammah bi bil waw. Terus? Contohnya apa contohnya? Kuila. Sip, terus? Nun khafa. Mim khafa alam lam khafa. Sip. Terus? Alif mutakhaf. Sip. Siapa namanya? Oh, ya, ya, ya. Hah? Oh ya, nenek tadi di itu ya. Ya, kita baca bareng-bareng makhrajul huruf dari awal sampai akhir. 1 2 3. Babu makhrajil hurufi. Makhrajul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء ينتهي ثم بأقصى الحلق همز هاء ثم بوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا والراس من حيث راى يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعل والراء يداميه بظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستحق منه ومن فوق الثنايا السفلى والطاء والدال وتاء من عليا من طرفيها ومن بطن الشفا فالفاء مع طاء الثنايا مشرفة للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. Barakallahu fikum. Alhamdulillah untuk hari ini, untuk hari ini yang paling banyak poinnya Jajang. Kalau Ahwat, Neneng, Jajang 6 poin, Najmu 2. Untuk tutornya Najmu mana Ustaz? Najmu ini siapa nih? Najmu Izhar. Najmu siapa tutornya? Najmu siapa tutornya? Siapa tutornya? Yang tadi mah pertama tukang Iwan. Tadi mah ini. Untuk tutor alhamdulillah yang paling ini berarti Iwan ya. Iwan apa? Iwan Gunawan. 6. Fitri tadi karena tadi minus 1 terus tadi diselamatin jadi selamat kosong. Insya Allah nanti kita bisa melihat siapa tutor terbaik dan siapa peserta terbaik. Jadi ya tutor itu ditentukan oleh antum. Baik kawan-kawan semua, di sini ada kayak ini ya. Iya silabus atau peta pemikiran lah atau apa gitu yang akan menemani kita. Jadi pertemuan kita tuh nanti insya Allah sekarang kan udah dari Selasa tanggal 7, kita di akhir itu tanggal 4 Maret. Nah materi yang akan kita bahas gini, ini yang ada di Jazari. Yang pertama itu tentang mukaddimah, kemarin kita udah makhraj, hari ini sifat huruf insyaallah besok, tadinya mau sekarang, cuma beberapa pertimbangan. Yang pertama ada beberapa kawan yang gak hadir, kemudian yang kedua takut kepalanya meledak. Ya gitu, sifat, kemudian bab tajwid, tanbihat itu maksudnya apa, hati-hati sebelum masuk ke ini masih ancang-ancang untuk masuk, kita masuk ke bab tafhim dan tarkik, kan ancang-ancang. Banyak ini tanbihat di sini tentang banyak hal-hal, banyak orang yang melakukan kesalahan. Kemudian masalah ro khusus dikaji khusus, kemudian masalah lam juga dikaji khusus, kemudian masalah itbak sama istiala. Nanti kalau ada yang nggak tahu bisa tanya sama tutor. Tanbihat di sini sekitar tentang itbak dan istiala. Kemudian tentang ada mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, itu alaqat bainal harfain. Tentang mutamatsilain, mutajanisain, kemudian ada dhad wa waw. Kemudian ada nun sakinah, ada mim syadadatin gunnah, nun sakinah gunnah. Tentang bagaimana yang tadi misalkan izhar itu ada berapa macam? Izhar ada berapa macam? Tutor diam. Ada berapa izhar? Ikhwan. 2. Izhar ada berapa? Ada 2. Ada berapa itu izhar? Ada berapa? Hah? Yang pernah dipelajarin dulu? Ada 2. Akhwat ada berapa? Ada berapa? Taisma dulu yang pernah belajar tajwid ada berapa izhar? Ada 2. Apa yang pertama? Izhar Haki, Izhar Syafawi. Cuma 2 doang. Ada 5. Kemudian kita akan mempelajari tentang mim sakinah. Kemudian juga ada tentang mad ini lumayan panjang. Kemudian waqaf wal ibtida', kapan kita waqaf, kapan kita berhenti, kapan kita mulai. Kemudian ada maqtu' wal mausul, kapan al-lam ditulis ditulis gini atau dan kapan ditulis seperti ini. Kan yang ini namanya apa? Waktu ini mausul. Alan, alam, innama, kapan inna sama ma atau innama disambung. Itu di bab maktual mausul. Kemudian ada bab ta, kapan kalimat rahmat pakai ta maftuhah, pakai ta seperti ini. Kapan juga rahmat pakai ta seperti ini. Kemudian dan ini faedahnya nanti kalau misalkan lagi imtihan, ketika disuruh berhenti di kalimat rahmah, kita harus tahu. Kalau misalkan kita enggak tahu ta maftuah apa marbutuh, bingung apa berhenti pakai ha, apa berhenti pakai ta. Ya kan kalau enggak tahu. Sekarang nanti insyaallah akan kita pelajari. Kemudian ada tentang hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Kemudian ada waqaf ala akhiril kalim. Jadi di setiap akhir kalimat itu ada berapa macam waqaf? Kayak misalkan alamin ada berapa macam, atau ar-rahim ada berapa macam. Kemudian ada yang terakhir khotimah. Khotimah ini kita akan mengulas tentang ini Arab kuno, bahasa Arab kuno sebelum yang Arab yang sekarang, alif ba ta sa ja ha kho, nanti ada Arab Arab kuno. Nah, kemudian ada materi pengayaan. Materi pengayaan itu insyaallah tuhfatul atfal sama sharihun nas. Kalau tuhfatul atfal dia sifatnya apa ya? Ada beberapa yang intinya saja yang di tuhfatul atfal itu yang tidak secara detail di jazari, tapi di jazari disunggung hanya sekilas di tuhfah, di contoh kayak mad. Kalau di tuhfah dia jadi 3 bab. Tapi kalau di jazari hanya 1 bab. Kemudian kalau sharihun nas dia mengungkap tentang dalam riwayat Hafs itu ada berapa thariqah, dan nanti yang akan kita pegang ada 2 thariqah. Thariqah yang membaca qasrul munfasil, misalkan contohnya apa? Walamma atakum, 2 harokat kan? Walamma atakum, sama thariqah yang membaca madul munfasil, apa wastul munfasil. Walamma atakum itu nanti ada 21 lafadz ikhtilaf. Lafadz ikhtilaf ada semuanya tuh kurang lebih ada 48 thariqah, tapi kita yang kita pegang itu cukup 2. Ini di sharihun nas yang terakhir ujian. Nah, kita bisa di sini masalah waktu, untuk waktu saya kembalikan kepada kawan-kawan. Sekarang kita di sini tanggal 7. Ada berapa lagi? 6, 10, 11. Ada 11 hari lagi. 11 hari lagi. Ana rencanakan tanggal 26 tuh jazari udah selesai. 28 part 1 pengayaan tuhfah, part 2 pengayaan sharihun nas. Hari Jumatnya ujian. Tulis apa? Ujian matan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu langsung sama Ana. Yang najah, yang apa maksudnya, yang sudah setoran dari awal sampai akhir, dia berhak untuk ikut ujian kedua, ujian tulis. Ujian tulis najah dia berhak ikut ujian lisan. Lisan najah insyaallah dia dapat sanad. Tulisnya enggak najah dapat sertifikat aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah waktu kemungkinan bisa kita misalkan tanggal 26 kita digeser. Jadi misalkan kita selesai tanggal 28. Jadi kita ujiannya tanggal 4 dia ujian tulis saja. Nanti untuk ujian lisannya nanti waktunya kita tahdid lagi. Cuman kalau misalkan waktunya kita tahdid lagi susah. Nanti untuk ujian format ujian lisan itu sifatnya kayak munakasyah. Jadi nanti misalkan ada dari yang 30 peserta ini tuh, misalkan yang udah setoran tasmimatan dari awal sampai akhir ada 20. Dari yang 20 tuh ikutan ujian lagi kan? Ujian tulis yang aja hanya 10. Nah, yang 10 itu nanti dijajarkan satu ujian matan, ane tanya satu-satu, munakasyah. Jadi dia sifatnya membaca matan, dia satu bab, setelah itu ane tanya. Baca lagi bab berikutnya, ane tanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan mewakili. Setelah itu nanti dilihat nilainya. Nah, seperti itu. Untuk masalah waktu, ini untuk masalah waktu. Makanya kalau misalkan kemarin kan kita kosongkan waktu satu minggu untuk persiapan ujian. Nah, kalau di sini berarti jedanya cuma berapa? 2 hari, 3 hari. Terserah. Kalau misalkan mau sampai tanggal 4 ini tuh khusus ujian apa? Khusus belajar ini saja. Untuk ujian nanti ditahdir lagi. Berarti kita harus nyari waktu lagi yang lain. Nah, seperti itu. Mau dibahas sekarang atau diserahkan kepada panitia? Diserahkan kepada panitia. Berarti kalau misalkan nanti kita dalam satu hari ada ini sini, nanti ada yang ada disatukan. Misalkan besok sifat kita lihat sifat, kalau misalkan bisa di part 1 sifat, berarti part 2 kita masuk ke tajwid. Seperti itu. Tapi ini kalau misalkan nanti enggak pada muntah. Soalnya kalau kemarin aja sifat itu di 2 hari kan. Sifatul huruf. Tapi ya, intinya tajwid itu yang paling besar itu di sini makhraj sifat, tafhim wa tarkik dari sini sampai sini, kemudian waqaf walib tidak. Kalau yang lainnya itu sifatnya pengayaan, tapi penting juga semuanya. Soalnya yang akan antum itu adalah satu riwayat Al-Quran, satu riwayat, jadi kunci Al-Quran satu riwayat hafs. Nah, seperti itu. Berarti nanti gak apa-apa ya, kalau misalkan dalam satu ini, dalam satu hari, kita langsung menggabung misalkan tajwid dan tanbihat satu part, atau ro dan lam. Gak apa-apa ya, kita menyesuaikan waktu soalnya. Tinggal soalnya gini, kan buku pegangan udah dikasih. Jadi itu tujuannya supaya di rumah nanti dibaca. Kan taruhlah satu bulan ini tuh, iya taruhlah jadikan bulan Al-Qur'an kan. Ya udah, waktu luang Al-Qur'an ini baca di rumah. Tuh. Tapi penjelasan di sini. Baca di rumah. Gimana muafik ya? Berarti serahkan kepada panitia. Sampai tanggal 4 itu belajar aja dulu. Sampai tanggal 4 belajar. Jadi ujiannya kita dikasih fatro. Ujiannya dikasih fatro. Misalnya sehari atau seminggu gitu kan. Jadi gini, sebenarnya untuk masalah ujian itu bukan masalah waktu, tapi masalah kita nyicil dari awal. Makanya sekarang tuh kan anda tuh apa, dari awal sok tasmi dulu bab apa mukadimah, setelah itu makhrajul huruf tasmi dulu. Soalnya tujuannya apa, supaya nanti tuh kita nggak berat gitu. Karena jangankan satu minggu, satu bulan aja dikasih itu belum tentu bisa hafal. Kalau misalkan di masalah waktu bukan masalah, tapi masalahnya konsistensi kita. Kalau misalkan sekarang kita nyicil satu pertemuan, kita setorin satu matan, kan di akhir itu kan kita udah lancar semua satu matan, tinggal disetorin, beres ujian. Nah itu, ini soalnya pengalaman yang dauro kemarin, kita kasih waktu satu minggu, selesai materi, kasih waktu satu minggu. Sama aja. Gini aja. Nanti wajib ngetos setiap pertemuan. Iya, memang kayak gitu kan? Oke, Ustaz. Ada yang belum? Nabil. Ustaz Nabil ini nanti abis ini di briefing khusus ya. Enggak hadir pas satu tertib, enggak hadir. Oh. Enggak, maksudnya langsung nyetor ke Ustaz Kanova gitu. Kalau untuk setoran ke tutor nanti pas di akhir ke aneh, soalnya kalau bisa saya ke aneh, cuman untuk sebanyak ini dan juga aneh ingin memberdayakan ini gitu, memberdayakan dan memang orang-orang yang berkualitas di sini, supaya untuk lebih menjadikan apa tutor itu lebih lancar juga, lebih kuat. Nanti yang tutor juga insya Allah, nanti yang belum dapat ijazah bisa ikut ujian. Istilahnya kakak kelas lah gitu. Jadi seperti itu. Ya, 3 kali ujian kita. Muafikun ya. Muafikun. Nah, kalau seperti itu. Baik, kawan-kawan semua, ini kalau misalkan mau dicatat biar nanti bisa di apa? Ya bisa belajar di rumah. Nah, pokoknya antum ketika baca ada yang nggak tahu, tanya tutor. Insya Allah dia tahu. Kalaupun dia nggak tahu, dia pasti akan mencari tahu. Tutornya, kalau tutor namanya udah ujian, udah pada ujian semua. Ini yang ada di sini tuh orang yang survive dari yang 25. Jadi orang-orang terpilih semua. Sengaja yang kita jadikan panitia tuh orang-orang yang najah aja. Ini seperti itu. Tawadu. Oke lah, jangan lupa ya, buku ini baca di rumah. Makhrajul huruf dikuatkan lagi, sama yang tadi fotokopian kan, itu untuk lebih mempermudah kita. Kemudian yang di fotokopian itu sebenarnya aslinya seperti ini, nyatu gini nih. Cuman karena mungkin tukang fotokopiannya gimana gitu kan, ada kendala atau gimana, dia gak bisa menjadikan seperti ini. Sebenarnya bisa aja dijadikan seperti ini, cuman dia gak bisa. Jadi gini dia sistemnya tuh. Misalkan ini makhraj halaq, tanah halaq, wasthul halaq tuh apa? Ain sama ha. Lihat yang sejajar sama ini, yang sebaris. Nah, ini dalilnya. Misalkan ini tarful lisan nun. Lihat yang sebaris sama ini. Nah, ada tinta yang beda sendiri kan? Nah, itu dalilnya. Misalkan tentang nun. Langsung yang sejajar sama ini wa nunu min turafi tahtu ja'alu. Ini dalilnya. Ini juga sama fa. Yang sebaris sama ini tuh intinya. Jadi seperti itu aslinya. Yang sifat juga sama. Kalau sifat enggak, sifat beda. Makhraj aja. Itu untuk mempermudah. Baik, kita buka mushaf masing-masing. Kita itu lagi ya. Tatbik ya. Sampai selesai tatbik. Terserah mau mematenkan gimana panitia? Karena waktu itu alokasi buat apa namanya setoran itu 1 jam ya, jadi tatbik sekarang 1 jam, habis itu terakhir setor matan. Yang tadi belum sempat nyetor, terus yang tadi belum lancar, terus malah kalau mau yang makhorijul huruf yang sudah hafal sekarang. Jadi biar ini, jadi 1 jam dari sekarang itu tatbik Quran langsung yang baik. Setengah jam terakhir nanti itu setor matan. Siapa tadi yang belum? Nabil udah. Tinggal ini ya. Mumu udah ya. Najmu Izharul Haq mana? Antum ya? Silakan. Yang nanti setelah ini kita akan masuk ke juz 30. Tapi untuk Al-Fatihah semua insyaallah kebagian. Al-Fatihah muqarrar utama. Karena itu inti salat kan. Silakan. Ya. Ini digunakan nih biar enggak mubazir. Nanti setelah ini siap-siap ini ya. Maryam Jamilah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ulangi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan antum di maktabi di sini, a'udzu billahi segitu ya. Lahi berarti toni juga sama segitu. Jangan lahi tapi toni. Kan kepanjangan. Kerasa enggak? Ah iya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas harokat berarti ya itu ketukannya, maksud harokatnya kan, kan mad alif sukun itu kan 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum. Dirasa-rasa coba. Kagok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba dicoba diusahakan gitu ya, walaupun kita belum masuk ke materinya. Ro ketika dalam kondisi fathah dia tafkhim. Ar-ro. Coba antum. Ar-ro. Nah, sip. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuman hati-hati H-nya jangan jadi korban. Ronya udah pas, haknya jadi ke bawah tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang harokatnya. Harokatnya hati-hati. Martobi'i, antum ketika martobi'i di sini segini, semua martobi'i segitu. Ar-Rahmanir-Rahim. maliki yaumiddin. Maliki. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Pakai aja, pakai enggak apa-apa. Maliki yaumiddin. Dikit lagi. Kuatin dikit. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lad. Kira kira doan. Panjang pendeknya. Siratan siratan ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin kayak ton tertulisannya atau digerakin ya? Tertulisannya digerakin ya? Ah, masa. Kerasa soalnya kerasa. Walatto. Hampir. Walatto. Masih ngegerakin tarfulisan. Antum masih nempelin tarfulisan ke langit-langit. Walatto. Walal. Walatto. Antum tarfulisannya digini enggak? Tek. Digituin ya? Nah, jangan digituin. Tapi gini dia, tek. Ini nih yang angkat nih. Bukan gini, tek. Tapi gini, tek. Iya, tapi bukan torf lisan, enggak. Tengah lidah sama aksol lisan. Waladdu. Waladdu. Walad. Walad. Walad. Latih terus ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah bagus. Mariam, Mariam silakan. Syai apa syai? Wah, jadi tukang syai. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Langsung dua rakaat. Syaitanir rajim. Ulangi. Jangan syai. Kita di sini enggak ada yang suka syai kayaknya. Syai, syai, syai. Ya, ya. Begini manus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai, syai, syai. Syai. Syai. Syai. Jadi apa perhatikan ya Mariam, harokat itu bagaimana panjang harokatnya, 2 harokat, 3, 4, 5, 6 itu gimana kita mengucapkan satu harokatnya. Kalau Andi mengucapkan satu harokatnya A segitu, berarti 2 harokatnya A, A, A, Berarti segitu. Jadi enggak seperti ini, misalkan mengucapkan satu alokatnya A kan A-U, berarti kan A segitu kan, satu alokatnya kan. Ya enggak? Halo? Nah. A berarti kalau dua A berarti A berarti segitu, berarti gitu. A'udzu billahi minasyaitani. Sekarang Shay. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas sirat. Kalau ihdinas itu sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dilanjut lagi di rumah. Lanjut. Siratal. Lanjut. Siratal ladina an'amta alaihim. Ulangi. Siratal. To makhrajnya gimana, Pak? Gimana makhraj to? Makhrajnya gimana? Kalau kita enggak tahu makhrajnya, ya gimana mau mengucapinnya? Nah, makanya harus tahu dulu makhrajnya di mana. Apa? Sarful lisan sama usul sanayul ulia. Silakan. Siratal ladzi. Ya, terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sip, barakallahu fiik. Bedakan ya sod sama sin nanti ya, latih terus sama jangan ngesai terus. Baik, kita sekarang coba masukkan ke dari Anas dulu apa dari An-Naba dulu? Dari Anas dulu. Silakan. Gimana sistemnya? Wan, gimana sistemnya, Wan? Mau per absen juga apa gimana? Per absen aja ya? Yang tadi lagi berarti ya. Apa yang lain apa yang 5 tadi? Dari Anas dulu ya, Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok masih ada yang gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan, Rian. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul Kul, kul, bedakan. Lihat, perhatikan. Kul sama kul. Kalau kul itu berarti kita menjadikan lam itu tafkhim. Kul. Tapi kalau kul kita memposisikan lam karena dia memang tarkik. Jadikan lam itu tarkik. Kul. Tidak kul. Beda enggak? Coba, mana yang lebih tebal? Kul sama kul. Utama tebal kan? Lam itu enggak ada tebal kecuali dalam lafzul jalalah. Itu pun sebelumnya fathah atau dhammah. Silakan. Kul. Kul. Kul. Untuk latihan gini aja dulu. Ku. Nah, latihan, latih terus. Kul, kul, kul, tarik. Langsung ditarik. Kul. Kul. Ku-nya satu harokat, dhammah. Ku. Setelah itu pas lam langsung ditarik. Kul. Saja. Kul. Langsung lanjut. Kul. Kul a'udzu birabbinnas. Nu bi rabbinnas. Kul a'udzu birabbinnas. Gunahnya, gunahnya. Nubi Rabbin Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fik. Malikin Nas. Malikin Nas. Malikin Nas. Mali. Mali. Jadi harokat fathah sama kasroh beda kan ya? Gini ya, kalau antum fathahnya segini me, berarti kasrohnya harus lebih rendah lagi. Me, me. Hese, susah. Kalau ma, berarti kasrohnya li. Segini kan? Ma, berarti segini li. Kalau misalkan ma-nya segini, me, li-nya segimana? Gini. Susah. Silakan. Malikin nas. Ulangi. Malikin nas. Gunahnya, gunahnya. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Silakan. Ilah. Ilahin. Ila, dibuka, dibuka. Ilahin nas. Nas, nas. Beda kan? Ilahin nas. Berarti kebanyakan dari kawan-kawan apa? Untuk tahap awal gimana datangkan huruf harokat itu dalam bentuk yang sempurna. Kalau fathah, fathah, infital hufakaini, ma'atas adisawati ilal hanakil ala. Kalau kasroh, inkhifad. Kalau lomah, monyong. Itu aja dulu, yang paling utama. A, I, U, A, I, U. Sementara gitu latihan. A, nanti kalau udah stabil, kita udah bisa me, udah inilah, udah bisa memposisikan, kita bakal tahu sendiri. Untuk sementara latihan, gitu dulu. Dibuka. Mo, mo. Ilahin nas. Sip. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Min syarril waswasil khannas. Allah ifta alaik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu. Buka. Tidak. Allazi yuwaswisu. Buka. Allazi. Kalau A-nya segini A, berarti konsekuensinya semua A segitu. Sok. Allazi Allazi Allazi Allazi yuwaswisu. Balik lagi itu mah. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Nah, dibuka. Sip, ulangi. Allazi Allazi yuwaswisu fi sudurin. Hmm. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Silakan. Ada yang mau coba dari awal sampai akhir? Jangan, yang lain. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin من شر الوسواس الخناس. Ulangi. من شر الوسواس الخناس. Sebentar. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Perhatikan. Min syarri. Tidak, min syin di situ tafhim wa tarkik. Syin di situ tafhim wa tarkik. Tafhim dari mana tafhim? Iya, kalau enggak tahu tipis apa tebel lah. Shin di situ tebal apa tipis? Tipis kan? Nah, berarti dan sifat nun itu, nun sakinah itu mengikuti setelahnya. Nun sakinah itu tabi'atun lima ba'dahu atau tabi'atun lima ba'daha fit tafkhim wa tarkik. Kalau setelahnya huruf shin, berarti kan dia huruf tarkik kan? Kenapa? Karena huruf tafkhim itu hanya ada yang resminya hanya ada 7, tapi nanti ada yang beberapa karena beberapa alasan selain yang 7 itu bisa jadi tafkhim. Berarti kita tidak bilang min, tapi min. Bedanya tipis kan? Min sama min, tapi min sya. Nah, kemudian ro dalam kondisi kasroh dia datang dalam kondisi lemah. Berarti kalau misalkan sebelumnya fathah sya, berarti ro di situ dia jadi merendah. Sya'ri min syarri, tidak min syarri. Kalau misalkan min syarri, dalilnya apa? Berarti kan kita itu menebalkan ro kan. Padahal kata Ibnu Jazari, wa rafi'u ro'a idza ma kusirat. Sekali lagi apa? Najmu ya. Alhamdulillah, sip. Ahwa satu orang lagi. Ada yang mau coba Anas? Hah? Setelah ayat. Boleh. Semuanya dapat gitu. Nah, sip. Lanjut. Al-Falaq. Hati-hati, di sini banyak kol-kolah. Dan kol-kolahnya kol-kolah huruf-huruf kuat. Qul a'udzu bi rabbil falaq. 1 2 3. Silakan lanjutannya. Bal. Falaq sama falaq beda. itu lemah. Kalau ke itu lemah, tapi kalau falangku itu baru kuat. Kof itu istilah lah kan, istilah tafhim, kuat. Falangku. Falaku. Sip. Lagi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Tamam. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Min syarri ma khalaq. Awas, jangan diulangi. Min syarri, tapi min syarri. Silakan. Sas. Ulangi. Min syarri ma khalaq. Silakan, Maryam. Kholangku. Ulangi. Min syarri ma kholaq. Sip. Terus apa jadi? Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Silakan. Syarri sembunyikan takrirnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Sip. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Guna. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri tidak. Wa min syarri naffa itu enggak ada gunanya. Kerasa enggak ketika gini? Wa min syarri ada getaran di aksal khusyum. Selintas doang enggak kerasa. Wa min syarri naffasati fil unqad. Wa min syarri naffasati fil unqad. Akan. Wa min syarri naffatsati. Tahan. Wa min syarri naffatsati. Ulangi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Sip. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan, Sarah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Ulangi. Kalau idza hasad itu nanti jadi qalqalah a'la maratibil qalqalah. Qalqalah jadi qalqalah akbar. Qalqalah ada berapa macam? Hah? Ada berapa? 6. Qalqalah ada 6. 2. Ada lagi yang lain? Qalqalah ada berapa? Kuat. Ada 2. Apa aja? Kubro sugro. Kumpul sama Sukro. Antum mau enam berapa ya? Kumpul maksudnya. Tapi macam-macam kokolah ada berapa? Kedudukan kokolah ada berapa? Berarti antum dua ya? Setuju ya, dua. Ada tiga. Yang pertama itu kolkolah datang dalam kondisi paling kuat, yaitu ketika ada huruf kolkolah di akhir kalimat sukun dan ada tasdidnya. Contoh kayak dzalikal yaumul haqq. Itu yang pertama. Yang kedua, kolkolah kubro atau tali al-quwah, ketika ada huruf kolkolah di akhir kalimat sukun tanpa ada tasdid, hasad. Kita tidak bilang hasad, ditahan dikit aja langsung kena. Yang ketiga, kolkolah sukro, ketika ada huruf kolkolah di tengah kalimat. Terakhir al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Silakan belakangnya. Sekali lagi. Bisa lebih ditebalkan lagi enggak lafzul jalalahnya? Qul huwallahu ahad. Barakallahu fik. Allahus samad. Allahus samad. Sekali lagi. Allahus samad. Sip. Tadi kedengaran Allah tapi a Allah. Silahkan yang jilbab pink. Terus apa? Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Bare. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa macam? Ada kalau hafs bagaimana membaca bismillah di tengah di awal surat? Di awal kan tadi kan enggak baca bismillah kan aneh. Bismillah ke Al-Falaq kemudian langsung ke Al-Ikhlas. Itu di situ ada berapa? Ada berapa ikhtilaf? Maksudnya ketika kita memulai surat itu pakai bismillah enggak? Wa basmala baina surataini bi sunnatin. Jadi kalau hafz itu hafz dia pakai bismillah. Pakai bismillah. Kalau tadi enggak pakai bismillah karena mau sebenarnya kalau pakai ataupun tidak enggak apa-apa karena tadi sifatnya kita apa dalam rangka ini pembelajaran. Iya, pembelajaran. Bisa saja tadi pakai bismillah. Tapi kalau misalkan ketika kita baca sendiri itu disunahkan atau dianjurkan pakai bismillah. Terus kalau misalkan baca bismillah di tengah surat, sebentar. Kalau baca bismillah di Al-Fatihah. Kan kalau tadi kan di surat selain Al-Fatihah dia dianjurkan. Berarti kalau dianjurkan enggak pakai bismillah juga enggak apa-apa. Nah, kalau di Al-Fatihah gimana? Wajib ikhtilaf. Hah? Di salat atau di salat coba. Hah? Apa aja? Apa? Kalau Syafi'i dua ingat, kalau Jahar dan Hobi dua cari. Syafi'i Pakainya ini, pakainya, pakainya rujukannya Imamul Qura, jangan Imam Mazhab Fiqih. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan dalam sholat bismillah itu wajib. Dalilnya, dalilnya itu kan kalau Anas, kalau Anas bin Malik, dan memang yang pertama bismillah itu kan bagian dari surat Al-Fatihah kan. Kemudian juga, cuman yang jadi masalah itu apakah disirrikan atau dijaharkan. Nah, yang penting dia baca bismillah. Kalau baca bismillah, baik sir atau jahar itu ada dalilnya dua-duanya. Yang penting kita baca dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati. Kemudian setelah itu baru alhamdulillahirrabbilalamin. Mau dijaharkan juga gak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau yang sirri itu hadis-hadis apa? Anas bin Malik, shallaitu khalfan nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman falam yaqra atau falam yajhir al-basmalah. Kalau misalkan yang dijaharkan itu memang, memang Fatih, apa, bismillah bagian dari surat. Sekarang kalau misalkan bismillah di baro'ah, di taubah, boleh gak? Surat taubah baca bismillah boleh gak? Mutafak alaihi apa gimana? Hah? Kalau di baro'ah itu gak boleh baca bismillah. Kalau di awalnya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Nah, kan kalau, kalau sekarang kan kita biasanya menjawab sesuatu tuh ya asal jawab aja, menjawab menurut yang kita dengar kan, informasi yang kita dengar. Kalau nanti setelah ini semua insya Allah kita menjawab ada dasarnya nanti. Karena bismillah itu dengan apa, rahmah dan baro'ah itu nazala bisaif. Gitu. Sekarang kalau misalkan bismillah di tengah baro'ah gimana? Tengah ataubah. Misalkan kita langsung tiba-tiba kita baca surat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Baca bismillah apa enggak? Hah? Ikhtilaf. Di situ ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Wa fil ajza'i khuyyira man tala. Kalau misalkan, maksudnya kalau misalkan di baro'ah tapi di, bukan di awal surat, itu terserah. Terserah, boleh baca boleh enggak. Tapi kalau di awal itu tidak ada bismillah. Itu tentang bismillah. Itu udah kayaknya ini apa, cukup untuk, untuk tatbik. Ada yang mau ditanyakan enggak tentang makhrajul huruf? Jadi ini kebayang ya, kalau misalkan kita satu hari aja goib, kayaknya banyak tuh maklumat yang kita rugi gitu. Itu tanbiatnya ada dua tuh, 5 sama 9. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau tanbiat yang pertama itu kita di situ banyak gimana kebanyakan orang melakukan kesalahan. Misalkan contoh kayak ini, lam wafahimillah maminismil apa? Tanbihat yang pertama tuh pas setelah tajwid itu. Ya sebelumnya. Sebelum ro waraqiqi roa. Misalkan kayak orang kayak tadi, wa sini mustaqimi yas. Misalkan gini. Misalkan tanbihat di sini tuh kayak wa sini mustaqimi yasqu yasqu. Banyak orang yang mengatakan mustaqim itu mustaqim, tapi harusnya mustaqim. Itu tanbihat di sini, tanbihat sebelum masuk kita ini, sebelum masuk kita ke bab tahkim wa tarkim. Adapun kalau ini tanbihat tentang masalah itbaq dan istinlal aja. Tapi nanti ini ada kemungkinan ini nanti disatukan antara ini dan ini, disatukan, satu, disatu partkan, ini sama ini satu partkan. Ya itulah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, menghafalin matan lagi. Nah, ada yang ini enggak, ada 15 menit lagi buat tabligh, mau ngaji bareng gitu apa? Ngaji bareng. 15 menit pakai buat ini aja tabligh aja. Boleh. Bareng-bareng. Ya. Berarti mau dibareng-barengin lagi? Biar lebih ini gitu lebih. Cuman kalau bareng-bareng tuh kurang ketahuan nih. Kurang ketahuan. Kalau mau satu-satu waktunya gak cukup. Kita lanjut ke tabat ya. Kita fokuskan di yang ini aja, yang 5 orang tadi, Bambang, Jajang, Nabil, Mumu, sama Najmu. Alhamdulillah. ngapain? Silakan tabat yada. Udah dimatiin. Ya udah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin. Nah, di sini ada dua thariqah. Ada tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ada tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Yang mana aja, dua-duanya juga bisa. Betul. Cuma nanti resiko konsekuensinya dia seluruh bacanya harus mengikuti satu thariqah itu. Kita mau pakai yang mana terserah, mau pakai yang panjang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ada yang mau coba? Ini, Bambang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Perhatikan tak di situ. Bisa enggak? Jangan seperti sin. Jangan didorong dengan makhraj ha. Tabbat tabbat tabbat. Jadi tidak tabbat tabbat atau tabbat tabbat. Kalau kedengeran enggak aneh hamasnya? Kalau enggak kedengeran ya memang itu hamas. Hamas itu enggak kedengeran sama yang dekat. Tabbat tabbat tabbat. Tabat. Ya, coba mau. Nah, ada sini ya kan? Yang pertama, cara mengatasinya? Taruh thorful lisan di makhrajnya. Makhraj dal atau makhraj ta di mana? Di situ kan? Thorful lisan sama usul fanaya al-uliya, ya kan? Kemudian setelah itu, ini kan gigi, taruhlah ini gigi kan? Ini kan lidah, tak? Kita setelah kan tadi terjadinya nanti ada sifat dia itu tak itu dia sifatnya itu hamas. Kemudian ada juga dia rokhawah, tapi dia itu sifatnya itu tapi khusus untuk ta sama kaf dia tidak 100% syiddah, tidak 100% rukhwah. Sama juga dia tidak 100% hamas, tidak 100% jahr. Masih pusing ya. Nanti di bab sifatul huruf. Jadi kalau misalkan untuk ta untuk sementara gini aja dulu. Nempel kemudian lepasin. Tapi jangan didorong dari sini, jangan didorong dari tenggorokan atau dari tengah lidah atau dari belakang lidah, sehingga nanti yang keluar ada hawa keluar atau ada sin keluar. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Sok Jajang silakan. Nggak adaan. Coba nyala nggak? Ini masalahnya hamas. Kalau hamas itu memang dia ini sensitif, nggak kedengeran kecuali dengan orang yang dekat. Ah, sip. Adaan nggak? Nggak adaan. Nggak adaan. Tabat. Lagi. Tabat. tabbat yada. Coba Nabil. Tabbat yada. Lagi. Tabbat. Lagi. Tabbat. Sip. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Wa tabb. Lihat di situ ada tasdidnya enggak? Ya. Ada kan? Berarti qalqalah akbar. Najmu. Tabbat. Ulangi. Tabbat. Tabbat. Tabbat. Itu masin. Tabbat. Tabbat. Tabbat. Tabbat. Tabbat. Latihan nanti terus di rumah. Selain berlima, ada yang mau coba? Kalau so, pakai mic ya, soalnya hames nih. Tabbat. Ulangi. Tabbat. Ulangi. Tabbat yada abi. Pelan. Tabbat. Bat aja bat bat. Bat. Bat. Bat. Kedengeran enggak tuh? Iya. Sip. Soalnya ini sini enggak kedengeran. Lanjut ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Au, au, au. Au, tidak au atau al. Tapi au. Silakan yang dapat jadwal hari ini, Bambang. Kan tidak au tapi au. pakai mic biar kedengeran. Nanti dilatih di rumah. Nabil. Ulangi. Ulangi. Nah itu ketahuan. Ulangi. Lihat bibiran tuh monyong gak? Tau, tau. Jam. Lihat, coba lihat. Monyong gak? Tau monyong gak tuh? Foto-foto. Monyong gak? Kan ngaku. Nanti latih sama Iwan. Mumu. Sip. Ulangi. Ma'auna anhu ma'lu wa ma kasab. Wa ma kasab. Ada tasdidnya gitu banyak. Iya udah. Wa ma kasab. Sip. Sayasla narun dhata lahab. Sayasla narun dhata lahab. Najmu. bukan sin. Sayau. Sayau. Sayau. Sayau. Coba pakai mic, pakai mic, pakai mic biar terasa kedengaran. Sayau la tanahab. Ada tasdidnya gitu. Hati-hati ya kalau misalkan enggak ada tasdidnya langsung dipantulkan. Narun dzata lahab. Hab, ab, ad, aj, tidak aj, ad, tidak. Jadi kalau kayak gitu nanti beda beda sendiri nanti hukumnya. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Maryam, Jamilah. Kol-kolanya jelasin. Nanti masuk di bab tanbihat wa bayyinan muqalqalan in sakana. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sip. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Silakan antara Babang, Janjang, Muhammad, Nabil, Mumu, Najmu. Sukarela. Najmu. Sama, sama. Lanjut. Bijidiha hablum min masad. Barakallahu fiik. Ya itu alhamdulillah. Hari kedua insyaallah pasti ada perbaikan. Ya kita kan baru di makhraj nih, tapi udah dimasukin yang tafhim wa tarkik, terus yang iya tafhim wa tarkik banyakannya, terus qalqalah masuk. Insyaallah besok lebih siap lagi. Besok insyaallah kita apa sifatul huruf ini perlu ijtihad, perlu kesungguhan. Silakan baca sebelum di majelis ini, baca dulu di rumah, ada syarahnya kan, ada syarahnya, baca di rumah. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ke tutor. Insyaallah pertemuan berikutnya kita langsung ke sifat. Kalau misalkan ada kemungkinan nanti disambung, digabung sama tajwid, kemungkinan nanti akan digabung ke tajwid, kita lihat kondisi nanti. Ya seperti itu, usahakan sebisa mungkin sebagaimana Allah berfirman, ya kan? Tsumma awratsnal kitaba alladziina wafayna min ibadina. Ya kan? Al-Qur'an ini kitab yang mulia, tidak akan didapatkan kemelekan dan kesungguhan. Tetap semangat dan istiqomah. Silakan ada waktu gunakan untuk ngulang-ulang makhrajul huruf sama tutor masing-masing. Setelah itu silakan kita selesai acara. Kwan. Sok. Acara selanjutnya yaitu selamatan. Kan tadi baru setengah jam. Sekarang setengah jam lagi selamatan. Tapi sebelumnya kita mau ngabsen dulu untuk mengakinkan, untuk apa menguatkan yang hadir sama yang baru datang. Maka yang baru mulai hari ini biar kita ke atas semua. Yang dipanggil namanya hadir gitu ya, bilang hadir. Nah, kalau enggak hadir saya udah diabsen tadi, Bang. Udah diabsen tadi. Sama? Kopi. Tadi sama udah diabsen? Udah. Ya? Udah. Kenapa yang belum hadir? Ah, yang paling ini aja, yang enggak hadir kenapa enggak hadirnya? Oh, iya. Keterangan. Berarti ini Tisma udah masuk tadi? Enggak. Oh, udah. Oh, ya udah, berarti langsung aja bentuk ini. Ustazah Fitri gimana nih? Enggak, maksudnya melingkar apa ini lagi soalnya udah semua. Tapi nanti kalau misalkan udah ada yang udah hafal makhraj huruf, dia bisa pulang duluan. Jadi ya, jadi gini ya, apa untuk mengingatkan kembali setiap ini tuh, setiap pertemuan, misalkan pertemuan pertama kan ada nih bab mukadimah. Jadi usahakan satu pertemuan itu nanti materi tentang bab mukadimah ini tersampaikan, terus matan yang tentang mukadimah ini hafal juga gitu. Jadi biar enggak numpuk. Misalkan nanti nih pertemuan kedua, harusnya sekarang tuh makhorijul huruf udah siap, cuman karena kemarin ada apa namanya banyak ini kan pembukaan ini itu, nah jadi di rumah, nah, harusnya di rumah, jadi pas datang kesini setengah jam udah selesai semuanya gitu. Nah, jadi lebih banyak ketatbiknya. Kita terserah apa kembali kepada kalian semua, kepada antum semua. Kalau misalkan apa namanya udah hafal kan, kita yang setengah jam itu nggak usah repot-repot dipakai buat hafalan lagi sekarang kan hafal lagi. Mending kita pakai tasmik biar lebih cepat, biar lebih ini ya, ya. Nah jadi gitu, nanti kalau apa kita kondisional, kalau antum misalkan hafalan masih apa namanya masih banyak yang belum hafal, ya otomatis kita itu dulu apa, soalnya kalau nggak dipaksa yang nggak ini soalnya yang kemarin-kemarin apa namanya dari angkatan sebelumnya kayak gitu juga, termasuk yang tadi antum apa namanya ujian, kita minta patron seminggu sampai sekarang masih ada yang belum ini, belum apa namanya belum setor itu, padahal kalau seminggu kan kayaknya oh ini kayaknya cukup nih buat apa, tapi pas di ini mah pas siapa pas dijalani ternyata malah ada yang apa macam-macam berubah banyak. Oh ya, untuk ini ya biar ini lagi bagi yang belum tahu, terutama yang baru masuk hari ini dan ataupun yang kemarin belum datang pas lagi pengumuman, jadi daurah syarah matan jazariyah ini ada tata tertib. Yang pertama, diharapkan untuk hadir lebih awal 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi mengkondisikan diri gitu ya. Kalau misalkan datang apalagi yang jauh, capek di jalan ini itu, kita rehat dulu setelah 15 menit itu. Terus berpakaian rapi dan sopan. Untuk laki-laki silakan tidak memakai kaos oblong ya. Nah, untuk perempuan diusahakan pakai gamis, pakai pokoknya sopan lah. Terus memulai acara dengan meluruskan niat. Nah, ini niat kita ya. Terus tajdidun niat, apa namanya, ikhlas niat. Untuk selanjutnya dianjurkan berada dalam kondisi suci karena yang kita pelajari ini yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Selanjutnya membawa perlengkapan. Nah, setiap ini kan kita apa setiap hari kan ada mungkin sekarang dikasih apa namanya yang makharijul huruf itu, fotokopian terus kan. Itu kalau ini usahakan besoknya lagi bawa. Jadi kalau ada apa punya map ditaruh di map atau gimana lah, pokoknya yang penting dibawa termasuk apa Al-Qur'an gitu ya. Untuk diharapkan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Terus alat komunikasi diharapkan untuk dikumpulkan kepada mentor masing-masing sebelum acara berlangsung. Ada yang keberatan nggak? Ada yang keberatan nggak? Oh keberatan silakan. Ya udah ada keinginan. Jadi kita silent aja ya biar nggak terlalu ini, kita udah berilah insya Allah. Kalau apa silent aja. Jadi kalau lebih bagus lagi sih dimatiin biar enggak nanti pas silent kan ada getaran di ini. Pokoknya di silent lah, yang penting paham lah semua. Terus untuk selanjutnya dilarang meninggalkan acara sebelum mendapatkan izin dari pemateri atau dari mentor. Misalkan lagi nyampaikan acara kecuali kalau emang mendulatkan atau ada silakan. Mengakhiri acara dengan alhamdulillah. Tuh, nanti belum. Nah, untuk sanksi jadi sesuai kesepakatan kemarin panitia ada beberapa sanksi yang nanti mungkin dikenakan kepada yang melanggar. Mana Tisma? Oh, isi ganti ke mana bilik tengah. Nanti bungkus lebih. Dan denda 1 pon untuk keterlambatan 15 menit setelah acara dimulai. Nah, untuk selanjutnya kalau terlambatnya setengah jam berarti 15 menit jadi kali 2 kan 2 pon. Maksud tadi siapa namanya Ustaz Najmul ya? Ustaz Najmul apa? Enggak. Kalau untuk Ustaz Nabil tadi Rupi Al-Qalam. Soalnya kemarin katanya enggak hadir jadi enggak tahu. Kalau orang yang tahu ya tak apa lah. Dan selanjutnya 3 kali tidak hadir berturut tidak hadir selama 3 kali dalam nanti satu rentetan sebulan itu 3 kali misalkan enggak hadir itu tidak berhak mendapatkan sertifikat dan dianggap mengundurkan diri. Bayangkan saja 12 kali pertemuan kalau enggak hadir 3 kali ya gimana mau ini kan sekali enggak hadir aja ya udah kerepotan kelabakan kita ngikutin lagi. Terus yang keempat, izin ketidakhadiran kepada mentor masing-masing paling lambat sehari sebelum acara. Nah, tadi kejadian sekarang nih ada berapa orang? Sekitar 5 orang lebih yang enggak hadir. Yang enggak hadir 5 orang. Baru ngasih tahu apa? Tadi pagi. Kan? Jadi ya usahakan kalau mau misalkan ada memang mendesak gitu kan ya hubunginya satu hari sebelum, biar kita nggak kerepotan mengkondisikan berbagai macam itunya, termasuk salah satunya konsumsi gula dan sebagainya gitu. Oke, langsung membuat lingkaran kecil sama tutor masing-masing. Kalau yang sudah hafal yang tadi, yang Mukaddimah sudah hafal, silakan mulai menghafal ke makhorijul huruf. Oke. Kalau yang belum makhorijnya, yang belum Mukaddimah, silakan mulai lagi Mukaddimahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana? Sekarang banjirnya banjir banget ya. Dari mana sih? Dari hamam apa dari ini dapur? Sakona ya? Sakona. Oh. Langsung sakona yang di ember apa yang di wastafel? Terus sekarang gimana? Ini lagi mau sih. Lagi di jalan pulang. Duh. Akhirnya sampai nazil gitu ya. Kuncinya belum gue ada semua ya. Gak ada deh. Ini lagi di mana posisi sekarang? Baru turun dari bis. Aduh, gak enak kan jadi yang masih mau sih. Yaudah, langsung pulang deh, cepetan pulang. Yang mana sih? Enggak, ya udah nanti. Ini ya, salam. Baca dulu. Oh, nyasa mah mama kamu kata nah. Ini mah ya. Sasan. Tahun. Sasan minggu. Ya, iya nanti pada masa tahu sakit ya. Oh, Jumat nanti pergi kan. Enggak, ternun. Wah. Mantaknya ya Jumat gimana ya kira-kira ya? Namun di siang kan kok setengah hari. Udah jam 10 baik. Cuman biar barang masih lagi. Terus sih. Yang awal ya. Iya. Ya, boleh. Oke. Terima kasih.